Main buka baris garis, signing tiada tapi habis. Main buka baris garis, signing tiada tapi habis. Main buka baris garis, signing tiada tapi habis. Main buka baris garis, signing tiada tapi habis. Mari mari pada pendamping yang belum terguris, sini sini jalan cerita lama dah tertulis. Dari mana takkan jaminan kaburi lamaran, nak ke mana? Tiga jari kanan tanpa samaran, pula gerak gempur, siapa berani tempur? Satu pecah tujuh, siapa berani simpul? Diulik naluri pendamping hayalan, laju terbang tinggi cecah kayangan. Ngapain ngapain, apa sih kapan yang sama storyline, apalagi kau pandang? Telunjuk jujur tak kau endahkan, tengkujuh undur panas kau harapkan. Main buka baris garis, signing tiada tapi habis. Main buka baris garis, signing tiada tapi habis. Main buka baris garis, signing tiada tapi habis. Main buka baris garis, signing tiada tapi habis. 360 homies semua gila-gila, jari cucuk demi sumpah, itu sampai bila-bila. Rahsiaku takkan tumpah, itu tanda ku setia. Langkah tertera, langkah tentera, kalimatku mandat merah. Sorak tapi bibir tak bergerak, rancak tangan menari mencorak. Porak bibir mengada di borak, rancak satu nusul ni berarak. Tiga calit saudara, tiga sulit rahsia, tiga belit bendera, tiga sarung ku warna. Main buka baris garis, signing tiada tapi habis. Main buka baris garis, signing tiada tapi habis. Main buka baris garis, signing tiada tapi habis. Main buka baris garis, signing tiada tapi habis. Aku main dari jauh, kayu naik sampan, hulu ke kolam sungai tak ada sempadan. Dah pesa petani terkena lumpok, ini halah di abang hantu sadok campur. Tanah berlumpok ada lagi ke dusun, tempat aku banyak pondok bersusun. Angkat tangan dapat buah ramai, tak nak banyak cukup tiga tangkai. Tiga tangkai. Gendang dipukul, tanda kami dah tiba. Raja bersiung bersama kerabatnya. Baru melangkah terbuka semua payung. Senyum sini, merelapnya siung san. Main buka baris garis, signing tiada tapi habis. Main buka baris garis, signing tiada tapi habis. Main buka baris garis, signing tiada tapi habis. Main buka baris garis, signing tiada tapi habis.